Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kebiasaan kita, sebelum memulai hadis yang baru, kita setoran dulu hadis yang kemarin yang sudah kita bahas. Barakallahu fikum. Yang merasa orang timur berdiri. Ambon, Merauke, Gorontalo, Buton. Nah, sebentar. Nanti dulu. Jangan langsung gas. Itu yang dekat tiang belakang itu bagai baju hitam koko itu siapa itu? Siapa itu? Siapa? Ya, antum. Yang baju hitam, ya itu, yang noleh ke belakang. Nah. Oh iya. Ini wajahnya khas timur. Nah. Calon gubernur. Selanjutnya, mana lagi ini yang wajah-wajah khas timur ini? Hai itu, antum. Ya, noleh ke belakang. Nah. Sini, di sini. Nah. Tayyib. Malam yakra, fal yakra. Kullukum. Tayyib. Kanan saya dulu ya. Nah. Mas buka ya, akhi. Hasyim. Tayyib. Dari mana asalnya? Papua. Masya Allah. Asli orang Papua? Aslinya orang mana? Orang Bugis. Buton. Biasanya di sana kan Bugis seringnya barang. Buton ya. Tayyib. Sudah lama tinggal di Papua. Dari 2006. Masya Allah. Sekarang di kelas mana? Lugo, MTF. Atau MTQ. Lugo 2. Masya Allah. Dabal ya. Tayyib tafadhal ya akhana. Ini suara dari Papua. Semoga malam hari ini ada yang dari Papua mendengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fi kitabih fi Adabil Mufrad haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. Sudah. Selanjutnya sebelah kiri saya yang sudah tidak asing lagi, sudah lama di sini, Dadin 3 sekarang ya. Nah, kapan mau mencalonkan jadi gubernur? Tayyib. Antum dari mana? Saum laki, bukan saum perempuan. Saum laki. Kenapa dinamakan saum laki? Karena laki-lakinya sering puasa di sana kan? Saum puasa laki, laki-laki. Saum laki itu masuk mana itu? Maluku Tenggara Barat. Bahasanya sama. Hah? Sama saja. Nah, apa makna parlente? Parlente dalam bahasa Indonesia, ada parlente dalam bahasa Ambon. Tolong dijelaskan. Parlente dalam bahasa Ambon, bohong atau dusta. Nah, terus kalau parlente dalam bahasa Indonesia? Bohong. Enggak bohong. Beda. Parlente dalam bahasa Indonesia artinya bukan bohong. Artinya malah bagus kalau parlente dalam bahasa Indonesia. Kan sudah pernah saya kasih tahu. Apa parlente dalam bahasa Indonesia artinya? Orang itu parlente. Nah. Apa arti parlente dalam bahasa Indonesia? Abang, apa artinya parlente dalam bahasa Indonesia? Wallahu a'lam. Mana lagi nih wajah-wajah timur ini ya. Antum, tahu arti parlente dalam bahasa Indonesia? Enggak tahu. Ini nih adik kita ini. Enggak tahu. Antum. Ada yang tahu arti parlente dalam bahasa Indonesia? Mana? Katakan. Ya. Orang kaya. Enggak mesti juga. Parlente dalam bahasa Indonesia itu artinya rapi. Ya, berpenampilan rapi, menarik. Ya. Nah, sehingga barakallahu fikum itu perlu untuk kita mengerti perbedaan bahasa, barakallahu fikum. Tayyib, lain lubuk, lain ikannya. Nah, itu kata pepatah ya. Nah, lain sarang, lain ikan yang ada di dalamnya. Lain tempat, lain juga arti dari kata yang mereka ucapkan. Jadi parlente kalau dalam bahasa Indonesia konotasinya positif, makna yang bagus. Ya, orang yang berpenampilan rapi dan menarik, ya. Si fulan itu penampilannya parlente. Maksudnya rapi dan menarik. Nah, tapi kalau sudah masuk wilayah Ambon, si fulan parlente. Nah, itu maksudnya dia tukang bohong, tukang tipu. Paham ya? Nah, sehingga itu perlu untuk dipahami. Karena kalau barakallahu fikum kita tidak mengerti, itu bisa memicu adanya keributan. Ya, bisa memicu adanya pertengkaran. Nah, barakallahu fikum. Yang pernah saya gambarkan kepada para talabah terkait dengan kalimat apa? Atos. Atos dalam bahasa barakallahu fikum bahasa Jawa dengan atos dalam bahasa Sunda. Ya. Nah, itu punya arti makna yang berbeda. Atos dalam bahasa Jawa artinya apa? Keras. Ya. Atos dalam bahasa Sunda artinya sudah. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, saya pernah dapat cerita dari barakallahu fikum. Guru saya, ya waktu masih sekolah ini, guru geografi. Barakallahu fikum. Jadi pernah terjadi sebuah kejadian antara orang Sunda dengan orang Jawa. Barakallahu fikum. Nah, ketika mereka mengantri di depan WC. Nah, jadi yang di dalam WC itu sedang pup adalah orang Jawa. Yang di luar adalah orang Sunda. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, ketika orang Jawa ini keluar, barakallahu fikum, orang Sunda pun menyapa, ya kan? Atos, Kang. Ya. Nah, maksudnya sudah selesai. Orang Jawa yang barakallahu fikum menduga itu menggunakan bahasa dia, dia agak tersinggung. Ya. Nah. Atos-atos mencret katanya. Ya. Keras-keras apa? Saya ini barusan diare, ya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya hampir terjadi barakallahu fikum keributan. Itu gara-gara bahasa. Apalagi kita di pondok pesantren banyak etnis, banyak ras, barakallahu fikum, banyak daerah. Nah, sehingga kalau bisa pakailah bahasa Indonesia. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan pakai bahasa daerah, barakallahu fikum, na'am. Karena itu akan menimbulkan gesekan. Misal kita bertiga, yang dua orang Buton, yang satu orang Jawa, atau kebalikannya, yang dua orang barakallahu fikum Jawa, yang satu orang Buton, ya. Nah, yang dua ini pakai bahasa daerahnya, yang satu tidak mengerti, itu akan menimbulkan barakallahu fikum gesekan. Nah, dan syaitan bisa menghembuskan barakallahu fikum permusuhan. Yang Jawa ngobrol pakai bahasa Jawa, senyum-senyum, lihat wajahnya ireng. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Yang barakallahu fikum tayyib, orang timur enggak mengerti, ya. Nah, barakallahu fikum. Dia bisa tersinggung, barakallahu fikum, bisa merasa ini orang kayaknya lagi ngejek saya. Padahal mungkin tidak demikian maknanya. Sehingga nasihat untuk para talabah, barakallahu fikum, gunakanlah bahasa persatuan, ya, bahasa Indonesia atau yang lebih afdol lagi bahasa Arab. Nah, ya, itu persatuan umat Islam seluruh dunia bahasa Arab. Itu lebih afdol lagi barakallahu fikum. Paham? Nah, sehingga kalau pengen pakai bahasa daerah barakallahu fikum ya tadi. Lihat kondisi, kalau memang di situ enggak ada teman-teman yang dari luar daerah dia, labas ya. Tapi kalau ada barakallahu fikum, na'am, maka lebih baik menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya. Sudah baca hadisnya tadi? Belum ya? Iya, baca hadisnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala akhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Ibnu Mas'ud waz Zubair. Nah, ahsanta barakallahu. Ijlis. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun la hilfa fil islami. Bab, tidak ada hilf, tidak ada kesepakatan, tidak ada barakallahu fikum perjanjian di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ini barakallahu fikum judul yang masih global ya, membutuhkan penjelasan dan syarah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Disebutkan oleh barakallahu fikum syarih pensyarah barakallahu fikum Fadlullah Al-Jailani, kata beliau, al-hilfu asluhu al-mu'aqadatu. Al-hilfu asluhu al-mu'aqadatu wal mu'ahadatu ala ta'abudi wal ittifaqi. Naam, al-halaf makna asalnya adalah al-mu'aqadah, sebuah barakallahu fikum janji, wal mu'ahadah sebuah persetujuan, alat ta'abud untuk saling tolong menolong, wal ittifaq dan bersatu. Nah, sehingga maknanya masih umum luas, hilf barakallahu fikum. Nah, sehingga apa hukumnya barakallahu fikum? Fama kana minhu fil jahiliyah, fama kana minhu fil jahiliyah alal fitani wal qitali bainal qabaili wal gharati fadhalika manhiyun anhu. Famakana minhu, maka kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di masa-masa jahiliyah, alal fitan untuk memunculkan fitnah, wal qital peperangan di antara kabilah-kabilah, atau al-gharat ya, untuk menyerang secara tiba-tiba barakallahu fikum, maka yang demikianlah yang dilarang. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa amma alal khair wal hasanat fala yunha anhuma. Nah, adapun kesepakatan untuk kebaikan, barakallahu fikum, untuk bir, ya, untuk barakallahu fikum melawan kezaliman, maka tidaklah dilarang, bahkan malah dianjurkan, barakallahu fikum. Nah, sehingga yang dimaksud barakallahu fikum oleh beliau adalah hilaf yang menyelisihi Islam, yaitu hilaf atas kezaliman atau kejelekan, kesepakatan untuk berbuat zalim atau berbuat yang jelek atau memunculkan peperangan atau fitnah, barakallahu fikum. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Sehingga dikatakan oleh Syekh Fadlullah Al-Jailani, kata beliau, la'alla muradal musannif, la'alla muradal musannif, dan nampaknya yang diinginkan oleh penyusun kitab, an la hajata ila tajdidil hilfi fil Islam. Baik, an la hajata ila tajdidil hilfi fil Islam. Idza kanal hilfu إذا كان الحلف في أمر خير في الجاهلية. وإلا لا يتعلق الحديث بالباب. Kata beliau, nampaknya maksud yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, artinya agar terjadi kesinkronan antara judul dengan hadis, yaitu tidak dibutuhkan untuk memperbaharui perjanjian atau kesepakatan di dalam Islam apabila kesepakatan yang terjadi di masa jahiliyah adalah perkara yang baik. Nah, jadi mungkin di masa jahiliyah beberapa kabilah barakallahu fikum membuat kesepakatan dan kesepakatannya itu baik. Seperti kemarin yang kita bahas hilfu al-fudul atau al-mutayyibin. Nah, itu terjadi di masa jahiliyah barakallahu fikum. Nah, baik. Maka tidak perlu untuk diperbaharui, barakallahu fikum. Baik. Tetap berjalan dan tetap berlaku kalau memang sudah bagus kesepakatannya. Wa illa, kalau tidak demikian, kata beliau memaknakan bab, maka hadis tidak akan ada kesinkronan dengan babnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya. Sehingga makna dari judul la hilfa fil Islam, tidak ada hilfa, maksudnya tidak ada hilf yang perlu diperbaharui di dalam Islam kalau memang sudah baik kesepakatan dan persetujuan yang terjadi. Barakallahu fikum. Na'am. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا خالد ابن مخلد Khalid ibnu Makhlad al-Qutwani. Qaf, ta, waw, nun, ya, al-Qutwani. Al-Qutwan. Nah. Al-Qutwani. Abul Haytham. Abul Haytham al-Bajali. Sadukun. Yatashayya walahu afradun. Qala haddathana Sulaiman ibnu Bilal. Al-Qurashi. At-Taimi. Abu Muhammad. Wa yuqalu Abu Ayyub al-Madani thiqatun. Qala haddathani Abdurrahman ibnul Harith. Abdurrahman ibnul Harith. Abul Harith al-Madani. Abul Harith al-Madani. Sadukun lahu awham. Sadukun lahu awham. An Amr ibni Shu'aibin. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu nasab panjangnya. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, masih dalam jalur keturunan sahabat barakallahu fikum Tayyib Amr ibn Al-As dan juga sahabat Abdullah bin Amr. Nah, Al-Qurashi As-Sahmi. Al-Qurashi As-Sahmi. Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Wa yuqalu Abu Abdullah Al-Madani. Wa yuqalu Abu Abdullah Al-Madani. Sadukun. Dia rawi yang saduq. An abihi, dari ayahnya, yaitu Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr al-As. Barakallahu fikum. Shu'aib sendiri saduq. Shu'aib sendiri rawi yang saduq. Naam. Barakallahu fikum. Wa qad sabata sama'uhu min jaddihi. Dan telah tetap sama'nya, yaitu mendengarnya Shu'aib dari kakeknya. Barakallahu fikum. Baik. Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah. Baik. An jaddihi, dari kakeknya. Di situ terjadi pembahasan. Kakeknya di sini itu yang mana? Kakeknya Shu'aib atau kakeknya barakallahu fikum Amr. Iya. Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Ada dua ihtimal itu. Barakallahu fikum. Bisa jadi maksudnya adalah kakeknya Amr. Kalau kakeknya Amr namanya Muhammad. Ya, Amr bin Syu'aib bin Muhammad. Kalau yang dimaksud dengan kakek di sinilah kembali kepada Amr bin Syu'aib. Tapi kalau yang dimaksud dengan jaddi di sini adalah kakeknya si Syu'aib, maka dia adalah sahabat Abdullah bin Amr ibnil As. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Barakallahu fikum, dan yang benar bahwa jaddihi di sini adalah barakallahu fikum Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah. Jadi jaddihi di situ kembali kepada Syu'aib dari kakeknya Syu'aib. Nah. Karena dhamir kan kembali kepada aqrabul mazkur. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kenapa bukan Muhammad barakallahu fikum? Karena kalau Muhammad maka sanadnya akan menjadi mursal, ya. Karena di sini dia langsung menceritakan dari Nabi. Ini kan sanad dikenal dengan silsilatun hasanah. Sanad yang hukumnya itu hasan. Jadi itu para ulama sudah menjadi sebuah kaidah mereka. Kalau ada sanad yang rantainya Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, mereka langsung mengatakan hasan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena memang rawi-rawi yang ada di dalamnya masih dalam tingkatan soduk. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, sehingga kalau jaddihi di sini adalah Muhammad, maka tentu dia akan menjadi hadis yang mursal, bukan hadis yang hasan, tapi hadis yang lemah. Karena Muhammad langsung meriwayatkan dari Nabi Muhammad, bukan sahabi. Dia masuk tabaqatnya tabi'i. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga yang tepat jadduhu di sini adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Barakallahu fikum. Nah, karena Syu'aib sendiri telah dipastikan mendengar riwayat dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Sehingga sanad hadis ini hasan, barakallahu fikum. Isnaduhu hasan. Nah, di situ Abdullah bin Amr bercerita. Jalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fathi ala darjil ka'bati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa penaklukan kota Mekah, ketika kota Mekah itu barakallahu fikum ditaklukkan, ya, secara total oleh kaum muslimin barakallahu fikum tanpa memerlukan adanya perlawanan yang berarti, tayyib, Nabi duduk di atas darj. Nah, barakallahu fikum. Ad-darju jam'u darajah. Ad-darju itu adalah bentuk jamak dari darajatun, jam'u darajatin. Yang artinya adalah mirqatin. Naam. Tangga. Ya, barakallahu fikum. Jadi Nabi pada saat kota Mekah berhasil ditaklukkan, beliau duduk di tangga Ka'bah. Fahamidallah wa asna alaih. Beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Summa qala, Setelah itu beliau bersabda, "Mangkana lahu hilfun fil jahiliyati lam yazidhu al-islamu illa syiddatan." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dahulu ketika di masa jahiliyah pernah memiliki sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian di masa jahiliyah, dan itu adalah perjanjian yang baik, barakallahu fikum, kesepakatan yang baik, maka Islam tidaklah menambahkan padanya, melainkan semakin kuat dan semakin kokoh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau sebelumnya di masa jahiliyah perjanjian kesepakatan itu adalah hal yang baik, maka setelah Islam menang, perjanjian itu semakin diperkuat dan semakin diperkokoh. Barakallahu fikum. Nah, sehingga makna ucapan beliau tadi, lam yazidhu al-islamu illa syiddatan, ay al-hilfu alladhi wafaqa hukmal islam. Ay al-hilfu alladhi wafaqa hukmal islam. Kasilatil arhami wa nusratil mazlumi wa ghairihima wa ma khalafahu fal islam yuhdimuhu wa yubtiluhu. Baik. Maksudnya adalah al-hilfu alladhi wafaqa hukmal islam, yaitu kesepakatan perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam, seperti menyambung hubungan dengan keluarga, kerabat, atau untuk menolong orang-orang yang zalim, atau selain daripada itu, maka Islam tidak akan membatalkan perjanjian tadi. Malah semakin diperkuat. Kalau memang isi perjanjian dan persetujuan tadi, kesepakatan tadi adalah baik. Nah, wa ma khalafahu, adapun yang menyelisihi hukum Islam, sebuah kesepakatan yang jelek, yang jahat, yang zalim, maka Islam secara otomatis akan menghancurkan kesepakatan tadi dan membatalkannya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala hijrata ba'dal fathi, dan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ai fathi Makkata. Ai fathi Makkata. Maksudnya tidak ada lagi hijrah setelah kota Mekah itu ditaklukkan. Barakallahu fikum. Naam. Wal murad a'ammu min dzalik. Wal murad a'ammu min dzalika. Dan maksud hadis ini sebenarnya jauh lebih umum. Ya. Bukan hanya kota Mekah saja. Naam. Isyaratun ila anna hukma, isyaratun ila anna hukma ghairu makkata fi dzalika hukmuha. Isyaratun ila anna hukma ghairi makkata fi dzalika hukmuha. Sehingga di dalamnya ada isyarah barakallahu fikum bahwa untuk hukum selain kota Mekah dalam hal tersebut adalah sama. Artinya ketika suatu negara itu sudah menjadi negara Islam, maka tidak perlu lagi kita berpindah dari negara tersebut. Ya. Nah, jadi bukan hanya kota Mekah saja barakallahu fikum, tapi juga berlaku untuk negara-negara yang lain atau kota-kota yang lain. Kalau sudah menjadi negara Islam, maka tidak perlu kita untuk berhijrah dari tempat tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, fala tajibu min baladin fatahahu al-muslimuna. Fala tajibu min baladin fatahahu al-muslimuna. Sehingga hijrah itu tidak lagi wajib dari sebuah negara yang sudah dimenangkan, yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa amma qabla fathil balad. Adapun kalau negara tersebut belum ditaklukkan, masih jadi negara kafir, barakallahu fikum, dan orang Islam ada yang tinggal di negara kafir tadi, faman bihi minal muslimina ahadu salasatin. Faman bihi minal muslimina ahadu salasatin. Maka siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang masih tinggal di negara kafir tadi, ada satu dari tiga keadaan. Ya. Jadi apa yang harus dia lakukan di negara kafir tadi? Barakallahu fikum. Naam. Entah memang dia adalah penduduk asli di negara itu, barakallahu fikum, atau dia pendatang tapi sudah lama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang tinggal di negara kafir, bukan negara Islam? Nah, barakallahu fikum. Dan ini hukum berlaku sampai sekarang. Ya, nah, mereka yang tinggal barakallahu fikum di Inggris, Amerika, barakallahu fikum, tayyib, negara-negara Eropa, ya, sebagian besarnya, barakallahu fikum. Naam. Bagaimana itu orang-orang Islam yang tinggal di negara itu? Apakah mereka wajib untuk hijrah, pindah, barakallahu fikum? Naam. Tayyib. Ada tiga keadaan. Yang pertama, al-awwal, qadirun alal hijrati. Kondisi yang pertama, qadirun alal hijrati. La yumkinuhu izharu dinihi. La yumkinuhu izharu dinihi biha. Wala ada'a wajibatihi. Wala ada'a wajibatihi. Fal hijratu minhu wajibatun. Fal hijratu minhu wajibatun. Kondisi yang pertama, al-awwal qadirun alal hijrah. Ya. Dia mampu untuk pindah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dia punya uang, barakallahu fikum. Tayyib mampu mengongkosi ya keluarganya, barakallahu fikum. Naam. Dia mampu untuk pindah. Yang kedua, kondisi di negara itu tidak memungkinkan bagi dia untuk menampakkan agamanya, juga menunaikan kewajiban. Orang-orang enggak boleh sholat 5 waktu. Kalau ada yang sholat 5 waktu, dor, tembak. Atau masuk penjara. Ya, barakallahu fikum. Naam, tayyib. Azan tidak boleh dikumandangkan. Barakallahu fikum. Enggak ada puasa Ramadan, enggak ada zakat, enggak ada haji. Nah, itu semua dilarang di negara tadi. Ya, rukun Islam itu barakallahu fikum ditentang. Nah, dalam kondisi dia mampu, maka dalam kondisi tadi wajib bagi dia untuk pindah dari negara itu. Walaupun itu negara tanah kelahirannya, walaupun dia sudah tinggal lama di sana, bisnisnya sudah menggurita di sana, ya. Nah, pindah. Pak Ikhwan ya. Nah, pindah dari negara tersebut ke negara-negara Islam. Wajib bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Keadaan yang kedua, Qadirun. Lakinnahu yumkinuhu izharu dinihi wa ada'a wajibatihi. Qadirun lakinnahu yumkinuhu izharu dinihi wa ada wajibatihi. Barakallahu fikum. Kondisi yang kedua, dia mampu untuk pindah. Dia punya uang, barakallahu fikum ya. Naam, punya tabungan, cukuplah untuk pindah ke negara yang lain, untuk buka usaha di negara yang lain, barakallahu fikum. Nah, dia mampu. Tetapi di negara itu, barakallahu fikum, dia masih bisa menampakkan agamanya dan menunaikan kewajibannya. Jadi di negara kafir tadi, barakallahu fikum, umat Islam tidak ditekan. Bahkan diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Masjid boleh didirikan, ya. Azan boleh dikumandangkan, walaupun gak pakai mik luar, ya. Pakai mik dalam, barakallahu fikum, tayyib. Puasa mereka masih bisa mengerjakan, barakallahu fikum, tayyib, ya. Haji ya masih bisa mereka kerjakan, nah. Zakat juga demikian, barakallahu fikum, tayyib. Hanya saja untuk hari raya kurban, sebagian negara itu ada yang tidak mengizinkan penyembelihan hewan kurban di sana. Sehingga sebagian teman-teman kita ada yang barakallahu fikum minta disembelihkan di negara yang lain. Nah, karena kondisi di negaranya tidak memungkinkan, tidak diberikan izin untuk melakukan penyembelihan, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim, di negara itu dia masih bisa bebas untuk menjalankan agamanya. Padahal dia mampu untuk pindah, bisa saja. Maka dalam kondisi yang kedua ini, dan itu barakallahu fikum untuk kondisi saat ini kebanyakan, ya, pada negara-negara, bukan negara Islam, barakallahu fikum, naam. Tapi di sana kebebasan dalam menjalankan agama masih dijamin oleh negaranya, barakallahu fikum. Apa hukum hijrah bagi dia? Famustahabbatun. Ya, ada anjuran. Nah, Artinya tetap dianjurkan untuk pindah. Dengan alasan li taksiril muslimina, untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin ketika mereka bersatu berkumpul di satu negara. Wa ma'unatihim untuk bisa saling tolong menolong. Wajihadil kuffar, dan memerangi orang-orang kafir yang jahat, yang harbi. Wal amni min ghadarihim untuk mendapatkan keamanan dari pengkhianatan mereka. Nah, karena sewaktu-waktu bisa saja kaum muslimin akan dibantai di negara itu. Barakallahu fikum. Nah, ketika mereka mendapatkan barakallahu fikum pemicu yang bisa melegalkan mereka untuk menghabisi semua umat Islam di negaranya. Barakallahu fikum. Nah, warrahati min ru'yatil mungkari bainahum. Warrahati min ru'yatil mungkari bainahum. Dan juga agar kita mendapatkan ya kenyamanan barakallahu fikum dari ya melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tempat mereka. Nah, orang yang tinggal di negara kafir barakallahu fikum, ya aturannya bukan aturan Islam. Ya. Jadi orang mau mabuk-mabukan di jalan barakallahu fikum, na'am. Kemudian tindakan asusila yang terjadi di jalan udah biasa barakallahu fikum, na'am. Ya, begitu banyak kemungkaran-kemungkaran yang dia saksikan di depan matanya barakallahu fikum, orang yang punya iman akan nyesek hatinya. Ya, melihatnya itu enggak kuat barakallahu fikum. Nah, ketika kemungkaran itu terjadi dengan biasa normal ya di negara itu. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini dia tetap dianjurkan untuk pindah ke negara Islam yang lain. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Walaupun tidak wajib barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa alaikum. Kecuali memang barakallahu fikum dia posisinya di sana ya. Nah, dalam rangka barakallahu fikum untuk menyebarkan Islam. Ya, nah, dia berkoordinasi dengan saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin di sana barakallahu fikum, membuat perkumpulan ya, mendakwahkan Islam di negara tersebut. Maka itu beda lagi kondisinya. Ya. Nah, dia bisa membuat komunitas, bisa berkumpul di sana sehingga bisa meminimalkan barakallahu fikum untuk melihat perkara-perkara yang tidak pantas barakallahu fikum di negara tersebut, ya. Bisa buat lembaga pendidikan di situ ya, sekolah buat anak-anaknya umat Islam di situ barakallahu fikum. Nah, kalau demikian kondisinya barakallahu fikum, maka ya tidak mengapa dia untuk barakallahu fikum tinggal di negara tadi, bahkan mungkin ada anjuran dalam rangka menyebarkan Islam di negara kafir tadi barakallahu fikum. Kondisi yang ketiga ajizun bi uzrin min asrin menggunakan hamzah, au maradin au ghairihi fatajuzu lahu al-iqamatu. Fa inna atau fa'in hamala ala nafsihi wa takalluf al-khuruju minha ajrun. Naam. Tayyib. Kondisi yang ketiga, ajizun, dia lemah. Dia bukan orang yang kaya, enggak ada ongkos untuk barakallahu fikum pindah negara. Ditambah lagi barakallahu fikum ada uzur bagi dia. Dia di situ ditawan, ya. Nah, barakallahu fikum di penjara atau dia dalam kondisi sakit parah atau selain daripada itu, maka untuk kondisi saat itu bagi dia boleh untuk tetap tinggal di negara kafir tadi barakallahu fikum. Tapi kalau dia membawa dirinya berusaha sekuat mungkin untuk tetap keluar dari negara tadi, maka akan ada pahala bagi orang tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, itu rincian yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Dalam Kitabul Jihad. Dalam Kitabul Jihad. Jilid 6 halaman 115. Barakallahu fikum. Naam. Jadi itu keadaannya. Jadi yang pertama dia mampu untuk hijrah dan dia tidak mungkin untuk menampakkan agamanya di sana, maka wajib bagi dia untuk berhijrah. Kondisi yang kedua, dia mampu untuk hijrah tapi masih bisa untuk menampakkan agamanya, menjalankan aturan agamanya, maka tidak wajib tapi mustahab, dianjurkan saja. Nah, kecuali apa tadi? Kalau dia di situ punya tujuan dakwah barakallahu fikum, maka labas. Nah, keadaan yang ketiga, dia tidak mampu barakallahu fikum karena mungkin dia sakit atau dia ditawan atau dia tidak punya uang, maka boleh bagi dia untuk tetap tinggal di situ sampai dia mendapatkan kemampuan. Nah, kalau dia tetap berusaha untuk pindah, maka ada pahala khusus untuk dia. Itu yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum. Tayyib. Anna dinal Islam aqarra ma kana alaihi ahlul jahiliyah minas sifatil hamidati. Anna dinal Islam aqarra ma kana alaihi ahlul jahiliyah minas sifatil hamidati. Bahwasanya Islam mengakui kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah dari sifat-sifat yang terpuji. Yang baik-baik di dalam Islam tidak diingkari, tidak diamputasi, barakallahu fikum ya, naam. Tapi tetap dipertahankan. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil, barakallahu fikum. Fadilah at-ta'adud wal-ittifaq alal khair wal-hasanat wal-bir Di dalamnya ada keutamaan saling tolong menolong, saling bersepakat untuk hal-hal yang baik, yang bagus dan yang elok. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Kemudian juga di dalamnya ada faedah barakallahu fikum. Fihi alamun min a'lamin nubuwah. Di dalamnya ada salah satu tanda atau bukti dari bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi apa? Dari sisi barakallahu fikum. Tayyib sidqu ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam tentang benarnya khabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Yaitu fi ibqa'i Makkah min daril Islam, yaitu tentang tetapnya kota Mekah akan selalu menjadi negara Islam. Ya, nah, jadi kota Mekah itu termasuk pertahanan terakhir umat Islam. Barakallahu fikna. Yang lain mungkin saja untuk ditaklukkan oleh orang-orang kafir, kecuali Mekah. Barakallahu fikum. Nah, hatta yang namanya ketika Dajjal, ya, barakallahu fikum, begitu hebat, ya, dia tidak bisa masuk barakallahu fikum ke dalam kota Mekah dan menaklukkannya. Nah, itu merupakan bukti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, menunjukkan bahwa Mekah itu akan selalu jadi negara Islam setelah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di sana itu adalah benteng pertahanan, ya, terakhir umat Islam ketika negara-negara yang lain sudah takluk barakallahu fikum oleh kekuasaan orang-orang kafir. Ya. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu tadi pada masa barakallahu fikum ketika Dajjal itu keluar. Ya kan? Dia menaklukkan semua bagian belahan dunia ini kecuali beberapa tempat. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya adalah kota Mekah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ada orang yang dari zaman sekarang tuh sudah punya pikiran kayak gitu. Pengennya tinggal di sana biar anak keturunannya terus tinggal di sana, ya. Nanti ketika Dajjal muncul, wah, dia tidak terlalu barakallahu fikum khawatir tentang anak dan cucunya. Nah, jadi sudah ada orang itu yang punya planning kayak gitu, ya, pengen tinggal di sana jadi warga negara sana barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaitiklan. Tayyib, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Tayyib, kemarin ada yang perlu saya ralat barakallahu fikum terkait dengan tahun kelahiran Nabi, ya. Nah, kemarin saya sebutkan 2 tahun sebelum peristiwa penyerangan kota Mekah, Amul Fil. Ya. Yang benar pada tahun tersebut Nabi dilahirkan. Nah, jazakumullah khairan sudah mengingatkan. Ada 2 orang yang awalnya akrab, lalu salah satu di antaranya berubah dan seolah menjauh. Si teman ini bingung apakah dia pernah melakukan kesalahan sampai membuat temannya menghindar darinya. Di sisi lain dia tidak berani menanyakan permasalahannya bagaimana solusi terkait dengan permasalahan ini? Nah, barakallahu fikum. Ya. Baik, yang namanya barakallahu fikum pertemanan yang seperti inilah perkara yang wajar ya. Terkadang ada kejenuhan. Barakallahu fikum. Nah. Itu positif thinking-nya kita, husnudzonnya kita. Ya, mungkin teman kita jenuh. Barakallahu fikum berteman dengan kita. Mungkin dia ingin barakallahu fikum menjaga jarak, tayyib, untuk menghilangkan kejenuhan tadi. Barakallahu fikum, na'am. Sehingga kejenuhan itu sudah hilang, barakallahu fikum, dia akan kembali lagi ya untuk berteman dan dekat dengan kita, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau kemungkinan yang kedua, barakallahu fikum, teman kita punya anggapan pertemanan ini tidak sehat. Ya. Karena dia melihat ada yang tidak wajar pada pertemanan itu. Terlalu dekat dan intim. Nah, paham ya? Nah, dan dia merasa dia lebih cepat mendapatkan hidayah dan taufik. Barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum dia berusaha menjaga jarak agar barakallahu fikum ya tidak terfitnah terlalu dalam. Bisa jadi. Barakallahu fikum. Nah. Yang ketiga, barakallahu fikum, kemungkinannya memang ada gesekan di situ, ya. Mungkin ada kekecewaan dia, barakallahu fikum, terhadap kita. Nah, atau kesalahan kita terhadap dia, barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga itu kemungkinan-kemungkinan yang cukup banyak, barakallahu fikum. Nah. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita tetap berpikiran positif, barakallahu fikum, tayyib. Coba bawa pada ihtimal yang paling baik, itu yang diperintahkan oleh salaf ya. Nah, oh mungkin dia jenuh ya, terlalu lama berteman dengan saya. Nah, barakallahu fikum, ya sudah, biarkan barakallahu fikum ya jarak tersebut. Nah, sebagaimana dalam barakallahu fikum sebuah tulisan atau kalimat ya, ketika ada spasi, ketika ada jarak, tulisan itu akan bisa dipahami dan dimengerti maknanya. Ya kan? Kalau antum nulis enggak ada spasi, nempel semua, nah, antum tidak akan mengerti maksudnya apa ini kalimat. Iya. Nah, jadi spasi, jarak itu terkadang mengajarkan kita tentang makna. Tentang arti. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika ada jeda, barakallahu fikum, di situ kita bisa merasakan atau mengetahui, barakallahu fikum, bagaimana pentingnya persahabatan yang sehat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau barakallahu fikum ketika dia menangkap korinahnya nampaknya tidak ke arah sana, Ustaz, ya. Nah. Bukan karena jenuh atau yang semisal dengannya, ini nampaknya ada sesuatu yang lain, ya. Maka barakallahu fikum jalan yang paling barakallahu fikum ya, melegakan, ya, kita langsung bertanya barakallahu fikum. Langsung cross check, ya. Baik. Jangan biarkan prasangka, praduga kita memperburuk pikiran kita. Barakallahu fikum. Nah, langsung tanya, barakallahu fikum, bertemu, bicara baik-baik, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, apa yang terjadi, kenapa nampaknya antum semakin lama kok semakin menjauh, what happened ayat naon ya teh, ya, nah apa yang terjadi, barakallahu fikum. Tayyib. Di situ ketika kita bisa barakallahu fikum secara lepas ya meluapkan apa yang ada dalam hati barakallahu fikum, di situ nanti bisa adanya perbaikan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dari hubungan kita yang sudah mulai renggang barakallahu fikum. Nah,